أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kembali melakukan kajian di tempat ini, melanjutkan pembahasan tentang sebab-sebab mengapa al-ghuraba, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, diasingkan atau dianggap aneh di masyarakat. Kita telah masuk pada poin yang ke-630. Kita ulas kembali, kita baca dengan cepat. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan, wa min sifatiha ula'il ghuraba, dan di antara sifat-sifat orang-orang yang aneh, yang asing, disebut dalam hadis dengan kalimat al-ghuraba, alladzina ghabathuhum an-nabi, yang Nabi alaihi salatu wasalam menginginkan untuk bertemu dengan mereka, adalah sebagai berikut. Yang pertama, at-tamassuku bis-sunnati, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Idza raghiban hannas, ketika manusia membenci sunnah Nabi. Ini faktor pertama. Mengapa orang membenci mereka? Bukan karena dosa dan maksiat yang dilakukannya. Kalau kita benci kepada pencuri, ya memang harus dibenci pencuri itu, dikarenakan merugikan, tangkap, masukkan penjara. Tapi kalau ahlu sunnah dibenci, apa alasannya? Mereka bukan orang-orang yang melakukan kriminal dan tidak merugikan. Apa alasannya mengapa mereka dibenci? Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi di saat manusia kebanyakan benci dengan sunnah. Itu sebabnya. Yang kedua, wa tarku ma ahdatsuhu wa in kana huwal ma'ruf 'indahum. Ahlus sunnah itu dibenci dikarenakan mereka meninggalkan bid'ah-bid'ah yang diadakan oleh mereka. Ditinggalkan, berpegang teguh dengan sunnah dan meninggalkan hal-hal yang bid'ah-bid'ah, walaupun itu dianggap ma'ruf oleh mereka, dianggap sesuatu hal yang baik oleh ahli bid'ah. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, misal seperti yang biasa dialami oleh beberapa dari saudara-saudara kita, tidak mau mengikuti acara setelah kematian. Sekian hari, dan seterusnya. Kenapa kita tidak mau mengikuti hal itu? Dikarenakan Nabi tidak melakukan hal itu. Itu alasannya. Tapi kan ini baik. Baik menurut kalian. Kami tidak melakukannya karena hal itu tidak ada syariatnya dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka kami tidak mengikutinya. Ketika hal ini disebut sebagai sebuah alasan Kita meninggalkannya karena kita memegangi sunnah Nabi. Kita meninggalkannya dikarenakan hal itu tidak ada bimbingannya dari Nabi. Ini yang membuat mereka apa? Marah. Ini yang mereka tidak sukai. Ini kan amalan baik. Amalan soleh. Ini biru walidain. Ini itu ini. Tapi ketika diteliti, manakah dalilnya dari Nabi? Pernahkah Nabi melakukan hal itu kepada istri-istri beliau yang meninggal dunia? Seperti Khadijah binti Khuwailid. Seorang wanita yang dicintai oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Pernahkah beliau melakukan hal itu? Tidak pernah. Pernahkah para sahabat melakukan hal itu kepada keluarga mereka? Tidak pernah. Walaupun itu baik menurut kalian, kita akan tetap meninggalkannya. Karena kita beragama mengikuti Rasul alaihissalatu wassalam. Bukan mengikuti yang lainnya. Nah, prinsip seperti inilah yang tidak disukai oleh mereka. Sehingga ahlu sunnah dianggap nyeleneh. Dianggap orang umum. Dianggap apa menyelisihi kebanyakan orang. Bahasanya nganeh-nganeh. Nah, itulah bahasa Arabnya. Al-Ghuraba. Keanehan yang ada pada ahlu sunnah. Dikarenakan yang pertama tadi. Memegangi sunnah Nabi. Alaihissalatu wassalam. Di saat manusia membenci sunnah Nabi. Adanya apa? Benturan berarti. Kontradiksi. Mereka enggak suka. Kita malah suka. Kita malah mengganginya. Kita amalkan itu sebagai prinsip hidup. Di saat mereka suka dengan bid'ah, malah kita tidak mau. Benturan lagi. Pancen kue aneh-aneh. Itu dulu seperti itu. Karena kita beragama tidak mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti Rasul. Selain Rasulullah kita tidak mengikutinya. Kita mengikuti Rasul saja. Kalau itu ada sunnahnya, pasti saya pasti amalkan. Kalau itu ada contohnya, saya orang yang pertama kali mengamalkannya. Tapi maaf-maaf. Itu tidak ada sunnahnya, Pak. Alasan itu ekonomi muslimin yang dikemukakan. Sehingga mereka mudah-mudahan bisa memahami. Dan bisa memberikan kelonggaran, kelapangan. Tidak bisa dipaksakan seorang untuk melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Alasan yang ketiga. Wa tajridu tauhid. Wa inkara dhalika aktsarun nas. Mereka asing itu dikarenakan mereka adalah orang-orang yang memurnikan tauhid, memurnikan ibadah dan penyembahan hanya kepada Allah, tidak mau menyembah kepada yang lain. Di saat manusia kebanyakan membenci tauhid. Di saat manusia lagi rame-ramenya perbuatan kesyirikan-kesyirikan, kita tampil melarang kesyirikan. Benturan lagi. Di saat manusia sedang menghidup-hidupkan kesyirikan-kesyirikan, penyembahan kepada bangsa didemik, kita tampil mengingatkan umat agar beribadah menyembah kepada Allah dan haramnya menyembah kepada bangsa jin. Benturan lagi. Di saat manusia banyak yang mendatangi kuburan-kuburan. Mendatangi kuburan apa haram, Pak? Hah? Kok tadi Pak Ustadz ngomong mendatangi kuburan lah. Beripun itu, Pak. Mereka dengan dalil bolehnya ziarah kubur untuk membenarkan bentuk kesyirikan ketika mereka berdoa di hadapan kuburan yang diagungkan. Itu akan ziarah kubur. Yang namanya ziarah kubur kan ada dalilnya. Apa masih salah ziarah kubur itu? Apa tidak boleh ziarah kubur itu? Apa jawabannya kalau seandainya hadir mendapatkan pertanyaan itu? Halo? Ada orang? Kok diam kafe? Bingung Pak. Hadirin yang kemelakan. Ziarah kubur kaum muslimin harus didudukan sesuai dengan dalil yang ada. Awal-awal Islam, ziarah kubur itu dilarang. Diharamkan. Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruhal an, maka sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Ini menunjukkan ada ziarah kubur yang dilarang. Ada ziarah kubur yang diperbolehkan. Yang seperti apakah yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan itu adalah mendoakan bagi mereka-mereka yang telah dikuburkan. Dengan mengucapkan assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wa insyaallah bikum lahiqun. Nasallallah lana wa lakum al-afiyah. Atau dengan doa yang lain. Keselamatan bagi kalian wa ahlul diyar. Keselamatan bagi kalian wahai orang yang dikuburkan di kuburan ini. Dari kalangan muslimin muslimat. Insyaallah bikum lahiqun. Kami yang hidup insyaallah akan bersama kalian yang akan mati juga. Kuburkan. Kemudian didoakan. Nasallallahu lana al-ahu al-afiyah. Kita memohon kepada Allah bagi kami dan bagi kalian. Keselamatan dan kebaikan. Ampunan dan keselamatan. Ini saja kaum muslimin. Dan yang kedua dalam rangka tudzakkirukum bil-akhirah. Mengingatkan akhirat. Oh, kita tidak akan hidup selamanya di dunia. Namun kita akan sama mereka ini yang sudah mati. Tidak selalu ada kesempatan beribadah. Bahkan ada waktunya nanti kita akan dikubur. Seperti mereka yang berarti kesempatan beribadah telah habis. Itu tujuan diperbolehkannya ziarah kubur. Adapun ziarah kubur yang dilarang adalah ziarah kubur dalam rangka berdoa dan memohon di kuburan tersebut. Meminta-minta kepada yang dikuburkan di situ. Di antara cirinya adalah ziarah kubur yang dia lakukan itu kuburan tertentu. Padahal dalam syariat yang namanya ziarah kubur, ya ziarah kubur. Tidak pala pilih. Karena kuburan itu sama. Adapun mereka yang pala pilih. Tahu pala pilih? Yang milih-milih kuburan. Datang dari jauh. Ke Sitinggil. Tahu Sitinggil? Nah, Sitinya Inggil. Ada kuburan di sana yang konon katanya begini begitu. Bisa ini dan bisa itu. Orang yang berdoa di situ terkabulkan dan menjadi kaya. Rumornya seperti itu. Mitosnya seperti itu. Dia mendengar akhirnya dia dari Jakarta langsung tancap gas. Sitinggil. Takoni, ada apa Pak jauh-jauh ke sini? saya mau ke kuburan itu. Loh, kuburan kan banyak. Jakarta ke sini berapa kuburan? Oh, enggak, ini mas, ini ziarah kubur khusus ini. Ini ada maksudnya. Apa itu? Saya ingin berdoa. Karena saya lagi bangkrut. Utang saya banyak. Kata orang, kuburan ini manjur. Saya jauh-jauh, Bapak. Kuburan ini punya karismatik. Karena itu saya datang ke sini. Nah, tujuannya itu bukan berdoa, mendoakan bagi si mayit atau biarkan kematian, tetapi ngalah berkah. Tetapi cari pesugihan. Yang intinya memohon-mohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi ziarah model ini dulu di zaman jahiliyah. Karena itu di awal-awal Islam ziarah kubur itu dilarang karena makna ziarah kubur di zaman itu tidak lain dan tidak bukan kecuali memohon kepada kuburan itu sendiri. Karena itu dilarang dalam awal-awal Islam. Karena apa? Banyak orang yang ziarah kubur, malah syirik. Sudah larang. Sampai manusia paham haramnya syirik, sampai manusia paham haramnya mohon-mohon kepada selain Allah, sampai manusia mengerti tentang tauhid dan fungsi dari ziarah kubur, barulah diperbolehkan. Sehingga hati-hati dari bahasa ziarah kubur itu. Apa yang dimaukan dari ziarah kubur itu? Karena ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Sampai sini bisa difahami hadirin? Hadirin yang mulia. Yang menjadi pembahasan kita adalah Ahlu Sunnah tampil mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan-kesyirikan, di antaranya meminta-minta ke kuburan yang dikeramatkan. Kuburan-kuburan yang mereka mengagung-agungkannya. Beribadah di samping kuburan saja. Beribadah kepada Allah di samping kuburan itu dilarang. Bagaimana lagi kalau beribadah kepada orang yang dikuburkan di situ? Ini dia. Sebutkanlah Nabi, la'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahud dan Nasara dikarenakan mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beribadah di samping kuburan itu dilarang. Tidak boleh. Sholat menghadap ke kuburan walaupun tidak ada niatan menyembahnya, dilarang. Nabi kita mengatakan, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Yang boleh sholat jenazah. Karena dalam sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud. Itu kunci kalau tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Misal mamanya kita ingin menyolati saudara kita ini, tapi kita terlambat. Sudah diusung ke kubur, kita pun mengiringinya. Selesai dimakamkan, bagi yang belum menyolati, masih ada kesempatan silakan menyolatinya. Berdiri di samping kuburannya. Kalau laki-laki tepat pas pada kepalanya. Itu saja. Itu pun kalau ngotontonan, arban apakah? Ngane-ngane. Kalau seperti itu ya udah usah. Nanti malah bergejolak. Karena ini sudah saja, tetapi gejolak itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Doakan kesempatan bagi kita dalam mendoakannya. Karena menyolatinya sudah tidak, jadi sudah. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Dikarenakan kita tampil menerangkan syiriknya penyembahan kepada kuburan. Dan kita menyebarkan hadis Nabi larangan beribadah di samping kuburan. Ini pun mencuat sebagai apa? Keanehan yang mereka pandang. Karena ziarah kubur model itu sudah terbiasa pada mereka. Baca Quran di samping kuburan itu malah satu hal yang hikmah katanya. Kalau baca Quran di masjid lawis biasa. Ninek baca Quran di samping kuburan, meresapi banget. Syaitan begitu pintar ya kaum muslimin dalam menipu. Kalau sudah dia membaca Quran di samping kuburan, merasa khusyuk, itu dia berarti mengatakan kuburan itu lebih afdol daripada masjid. Ini sudah berbahaya. Karena yang berbarokah adalah masjid, bukan kuburan. Semakin dia membaca, semakin dia terhanyut sampai dia menangis. Bukan karena bacaan Al-Quran, karena dia tidak paham artinya apa, Pak. Ya. Nangis karena kemutan-utan. Nangis karena kemutan, bojone lagi meriang. Meresapi hidup. Wah, Al-Qurannya ditutup, kemudian dia curhat di tempat itu. Ini namanya istighosah. Berlanjut syaitan menipu manusia sampai pada ujungnya menyembah pada kuburan tersebut. Memohon dan meminta supaya kesusahannya itu segera terselesaikan. Minta solusi kepada si mayit yang ada di kuburan itu. Tampillah kita melarang hal itu. Di saat manusia sekarang ini, mayoritasnya banyak melakukan hal itu. Bahkan berbis-bis mereka. Tur. Nah, bahkan mereka mengatakan, siapa yang melakukan 40 kali, maka itu telah mendapatkan ibadah seperti haji. Dengan bahasa, niki-niki-niki-niki ku, haji ini wong cilik. Sebab modalnya cilik. Nek sing sugi, tagine memekah. Jenengan tumut kelomon. Ben bulan 300.000. Nimping 40. Ya. Untuk ibadah haji. La haula wala quwwata illa billah. Kadang kala dilakukan manasik haji di tempat itu, di antaranya tawaf. Memuteri kuburan itu 7 kali. Membaca labbaik Allahumma labbaik sebagaimana ketika sedang sa'i. Dan yang lainnya. Mengesankan layaknya seperti lagi haji. Hadirin yang dimuliakan, ini semua adalah talbis. Pengkaburan mereka yang mengkacaukan. Yang berikutnya, wa tarkul intisar ila ahadin ghairillahi wa rasulihi. Sebab yang berikutnya, mengapa ahlussunnah dianggap asing? Dikarenakan mereka tidak mau menyandarkan kepada seorang pun selain Allah dan Rasul. Kebanyakan orang ya kaum muslimin, mereka bangga dengan menisbatkan. Nisbat itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Yang artinya menyandarkan diri pada sebuah lembaga, wadah tertentu, organisasi tertentu. Atau mungkin menisbatkan kepada seorang tokoh karismatik. Bangga dengan itu. Saya alirannya ini disebutkan. Saya ini, saya itu. Bangga mereka. Dengan itu. Adapun ahlu sunnah tidak mau menisbatkan diri mereka kepada person selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau saya ini hambanya fulan, menyembah kepada fulan. Lah, saya ini adalah Abdullah, hambanya Allah. Dan saya ini adalah pengikutnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bukan sebagai pengikut Syafi'i, bukan sebagai pengikut Ahmad bin Hanbal atau Hanbali, bukan sebagai pengikut Maliki, bukan sebagai pengikut Hanafi. Yang mana makna pengikut itu adalah semuanya harus, karena saya Syafi'i, harus mengikuti mazhab Syafi'i. Benar atau salah, karena saya adalah mazhabnya Syafi'i, ya saya mengikuti Syafi'i. Aja plin-plan. Ngerti plin-plan, Pak? Sesekali mengikuti Imam Syafi'i, sesekali mengikuti Imam Maliki, Hambali atau yang lainnya, plin-plan kamu. Dalam bermadhab, jangan plin-plan. Ayo bunglon baik. Bahasa plin-plan itu celaan atau bukan, Pak? Celaan. Yang mereka maukan adalah mengikat manusia dengan madhab tertentu. Walaupun salah, tetap diikuti. Ini namanya hizbiyah, fanatisme, asabiyah bahasa Arab. Itu hukumnya haram dalam agama kita. Yang harus kita sikapi, dipegangi erat-erat ucapannya, tidak boleh ditolak, adalah Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i diikuti boleh ketika dia sesuai dengan Rasul. Ketika salah tidak boleh diikuti. Imam Ahmad bin Hanbal diikuti boleh, boleh. Ambil ilmu dari beliau. Beliau ulama ahlu sunnah. Tapi tatkala beliau menyalahi Rasul, ditinggalkan. Tidak boleh dipegang. Begitulah dalam menyikapi semua manusia. Sehingga kita tidak menyandarkan diri kita kepada satu madhab pun. Kita tidak menyandarkan diri kita kepada satu tokoh pun. Tetapi kita menyandarkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibuktikan dengan praktek nyata. Apapun yang Rasulullah sampaikan, itulah agama. Yang lainnya jikalau sesuai dengan Rasul, diterima. Jikalau berbeda dengan Rasul, menyelisih Rasul, ditolak. Itu diyakini dan diamalkan. Ini tadi ucapannya siapa? Imam Malik. Al-Imam Malik mengatakan, "Ma minna illa yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu." Tidak seorang pun di antara kita kecuali bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak ucapannya. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali orang yang dikuburkan di kuburan ini. Serai beliau mengacungkan jarinya ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Malik tidak bertemu dengan Rasul. Imam Malik adalah tabi'in. Bukan tabi'u. Bukan apa? Sahabat. Dia tabi'in. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ini menjadi prinsip. Sehingga kalau ada yang bertanya, dakwah sunnah ini siapa pimpinannya? Siapa tokoh yang menjadi pegangannya? Benar dan salah adalah dia. Tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun para ulama, masyayikh, masyayikh itu jamak dari syekh. Ulama jamak dari alim. Seperti di zaman sebelum zaman-zaman ulama yang sebelum ini, Syekh Al-Albani, وشيخ عبد العزيز بن باز وشيخ محمد ابن صالح العثيمين وشيخ مقبل بن هادي الوادع ني sudah pada wafat. Beliau ulama-ulama karismatik sedunia yang hidup di era tahun sebelum 2000-an. Untuk sekarang ini para ulamanya murid-murid beliau banyak. yang setingkat dengan beliau banyak, yang sudah umuran hampir 80-90. Yang kita maukan menyebut nama-nama mereka. Masya Allah, mereka para ulama yang memiliki jasa besar dalam penyebaran ilmu. Kita mengerti ilmu melalui beliau-beliau, karya tulis beliau, ceramah-ceramah dan pelajaran-pelajaran beliau. Tetap kita sikapi seperti Imam Malik mengatakan. Jikalau mereka benar, kita terima. Jikalau ada yang salah, tidak diterima. Ini bukti nyata kita mengikuti Rasul. Tidak taklid ketika itu sebuah kesalahan. Apakah mungkin ulama salah? Mungkin tidak, Pak? Mungkin. Kadang-kala ada orang mengatakan, oh, enggak, ulama salah. Ya, enggak mungkin lah. Ulama salah. Jawabannya, hadis Nabi alaihissalatu wassalam, idza ijtahada al-hakim, apabila ada seorang yang alim, hakim, seorang alim, berijtihad, menjawab sebuah pertanyaan. Sebelum menjawab sebuah pertanyaan itu, maka seorang alim itu membaca terlebih dahulu, meneliti terlebih dahulu, mengkaji terlebih dahulu, mentatabur. Mentatabur itu adalah apa? Meneliti dengan mendetail dalil-dalil yang ada sebelum membahas sebuah pertanyaan itu. Ketika seorang alim itu berijtihad, Nabi memberitahukan ada kalanya benar, ada kalanya salah. In asaba falahu ajran, wain akhta'a falahu ajrun wahid. Jikalau seorang yang berijtihad itu benar, dapat dua pahala. Jikalau yang dia berijtihad salah, dapat satu pahala. Dua pahala itu mana? Benarnya ijtihad, kita ikuti kebenaran ijtihadnya. Dan yang satu adalah, dia sudah berusaha, syekh ini, ulama ini telah berusaha mempelajari permasalahan dengan mendetail, itu pun mendapatkan satu pahala. Adapun kalau isyadnya salah, mendapatkan satu pahala, menunjukkan apa? Pahala tersebut, pahala dia membaca, mengkaji, membuka-buka buku, mengkaji terus, mendapatkan satu pahala itu. Tetapi kesalahannya tetap salah. Tidak boleh diterima, tetapi bukan berarti dicerca atau dihinakan. Tidak. Ini menunjukkan bahwasanya seorang alim siapapun dia, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i, ucapan yang sangat terkenal disebutkan oleh beliau dalam beberapa redaksi kata-kata, beberapa kalimat. Idza wajadtum qawli yukhalifu qala ar-rasul fadruku, apabila kalian menjumpai ucapanku berbeda dengan ucapan rasul, tinggalkan ucapanku itu. Sebutkan dalam lafaz yang lainnya, fadribuhal lahaib, lempar ucapanku itu ke tembok-tembok, jangan diikuti. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, fa inni qatrajati fi hayati wa ba'da mamati, aku itu kalau salah, aku rujuk kepada sabda Nabi ketika aku masih hidup ataupun ketika aku sudah mati atau wafat. Beliau sendiri kaum muslimin yang memerintahkan kita untuk tidak taklid kepada beliau. Kalau salah jangan diikuti, tinggalkan. Bisa dipahami hadirin. Ini pula yang menyebabkan manusia marah. Apa itu dakwah salafiyah? Pimpinannya siapa? Enggak jelas. Kalau kami ini, mereka menisbatkan kepada organisasi tertentu, wadah tertentu, aliran tertentu yang tidak syar'i. Ada yang bertanya, bukankah dakwah yang kita usulkan adalah dakwah salafiyah? Nah, kan ada alirannya, bok, aliran salafi. Beri pun Pak menjawab, Pak. Halo. Bingung malah mboten, Pak? Mboten napa jenenge wong ngaji jane ngertos kowe bingung. Nek wis ngertos lho urusan ngaji bae, Pak. Hadirin yang kami akan jawabannya adalah dakwah salafiyah ini adalah sebuah dakwah ajakan untuk kaum muslimin mengikuti pendahulunya yang pertama. As-salaf. Orang-orang yang terdahulu dalam Islam. Nabi kita sendiri dan para sahabatnya. Nabi kita menyatakan, ni'matus salaf ananak. Beliau mengatakan ini kepada Fatimah. Sebaik-baik salafmu, wahai Fatimah, adalah aku. Dakwah salafiyah adalah sebuah dakwah yang mengajak untuk umat Islam kembali kepada bimbingan Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi. Itu dia. Sehingga tidak ada yang dibesarkan oleh dakwah ini. Seorang pun tidak ada. Tidak ada satu pun orang yang menjadi pijakan dalam dakwah ini. Rujukan utama adalah fulan. Tidak ada. Masya Allah, ini adalah dakwah. Sehingga tidak ada terorganisir. Ada DPP. DPW. Gitu ya? DPJ, DPC. DP apa lagi? DP motor. Tidak ada kaum muslimin. Ini ta'awun. Alal birri wa taqwa. Orang mau lelah karena mengajarkan Al-Quran wa Sunnah. Kita datang karena itu. Kita mengajar karena itu. Kita tidak dalam satu organisasi. Kita tidak dalam satu wadah bisnis. Kita tidak dalam satu wadah apalagi. Tidak ada. Masing-masing silakan yang mau ta'lim, yang mau mendengarkan, siapapun Anda, tafadhal barakallahu fikum. Ini dakwah. Tidak ada KTA. Tahu KTA? Apa APK? Kalau APK apa? Alat tulis kantor. KTA kartu tanda anggota. Tidak ada. Tidak ada pendaftaran. Panjenengan mau mengikuti dakwah salafiyah, cari pendaftarannya di mana? Mobilisasi? Nah, tidak ada. Dakwah ini disuruhkan di mana-mana. Yang mendapatkan hidayah, maka dia mengikuti karena ilmu. Bukan karena iming-iming. Bisa dimengerti hadirin. Sehingga kita menampilkan yang seperti ini. Nah, yang seperti ini berbeda dengan manusia yang lainnya. Kan itu mereka pun menyeleneh. Di beberapa kalimat mereka mengatakan OTB. Apa itu? Organisasi tanpa bentuk. Bentuknya bingung sih Pak. Dicek lapannya bingung sih Pak. OTB kata mereka. Organisasi tanpa bentuk. Tidak, ini sebuah dakwah. Selama betul-betul dia di atas dakwah salafiyah, dimanapun yang dia serukan kan sama. Dan ini sudah menyerukan suaranya. Suaranya sama. Hadirin yang belakang. Belum selesai juga poin ini. Saya pikir bisa selesai ya, tidak mengapa. Diselesaikan poin ini pada pertemuan yang datang insya Allah. Bisa difahami materinya konsumen? Mudeng lah ya. Walaupun nanti lupa lagi ya tidak mengapa. Yang penting paham. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.